Saya kasihan muda ini, sepanjang kita sadari sebagai sebuah nikmat, jangan sampai kita tercipta di dalamnya. Jangan sampai kita lalu. Transaksi saat ini. Kegiatan atau transaksi. Jangan sampai transaksi yang kita lakukan kita anggap itu adalah transaksi yang sudah memutuskan. Belakangan, baru sudah tahu di belakang transaksi tersebut kita rugi. Rugi yang sangat besar. Bahkan ada orang yang rugi. Rugi sangat. Dan masih ada rugi. Puluhan kali lipat. Jangan transaksi. Dan semua bertransaksi di dalam kehidupan. Kata Nabi Sallallahu dalam hadis riwayat Muslim, "Kullu an-nasi yaghdu ba'iran nafsahu fa mu'tikuha wa mudikuha." Setiap dia itu berusaha. Berusaha yang dia lakukan. Berusaha yang dia mencuali dirinya. Dia membebaskan dirinya dari api neraka. Dan ada yang citra menghancurkan dirinya ke dalam api neraka. Ya. Jadi berapa amalan, juga kan transaksi hanya ada dua. Ada orang yang beruntung membebaskan dirinya dari api neraka. Dan ada orang yang merugi dengan amalnya justru menghancurkan dirinya ke dalam alam ya Allah. Ya. Maka, yang sampai kita tersebut. Akan nikmat Ibrahim. Dalam hadis Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya merani mengbunuh tiga ketina as-sihad wal-farad. Ada dua nikmat. Ada dua nikmat. Banyak manusia lalu hadapnya. Banyak manusia tertipu pada dua nikmat ini. Masa mengbunuh jurubam itu banyak di dalam. Dia beli seorang di barang harganya 100 ribu. Ternyata barang ini biasanya pasaran cuma 50 ribu saja. Maka ini gobat, namanya dia tercipu. Karena dia tercipu, banyak orang keadaan yang seperti ini. Dia sudah transaksi, dia anggap dia sudah bagus. Ternyata warna bahwa dirinya apa? Rugi di dalamnya. Apa dua hal ini? Kata Nabi as-sihhatu wal farad. Kesehatan dan sukunya. Setiap orang manusia di saat sehatnya tenggelam dalam kelalaian. Dan sebagiannya tenggelam di dalam dosa dan maksiat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat dia sakit, mana sebelah berpikir. Tapi apa lagi yang bisa dia lakukan? Sedangkan kemampuannya sudah terbatas. Misalnya, ada pun yang hati yang berada dengan baik. Ya. Begitu, dia dihadapkan dengan kesibukan, sudah kerja, sudah ada tawak. Sudah menjadi pemimpin rumah tangga, baru ya. Berpikir untuk bisa menuntut ilmu agama. Bisa berpahal Allah dengan baik. Dan kesempatan telah berlalu. Kesempatan telah berlalu. Ini benar. Kuliah ini, usia muda ini akan merusak seseorang. Kalau tidak dia jaga dengan baik. Dia capai seorang penyair di sana. Ketika dia berkata, Inna syaraba wal farada wal syida mafsadatun lil mar'i ayyama mafsada. Sesungguhnya usia muda, kemudian waktu anda syida itu adalah kerusakan bagi seseorang. Kerusakan besar. Sudah dia sudah apa? Tidak menjaganya dengan baik. Zaman nikmat itu, kalau tidak digunakan pada hal yang rizki pada Allah, itu bukan nikmat namanya. Itu adalah musibah bagi seorang hamba. Kata Imam Salamah, Sultan Hazim, Salam bin La'raj, Rahimahullah. Ucapan dia, Guru Yudhsan Yabun Wa'in, di dalam Al-Shumya, dan masyur di dalam Al-Shumya, di dalam Al-Shumya. Abu Hazim, كل نعمة لا تقرب إلى الله فهي ربية. ربية ستيك نعمة ربية من دكت تنك سبحان الله هذا سبحان الله itu adalah شيبة حتى terhadapmu. Karena itu harus selalu kita mengingat bahwa نعمة مش مودة

merasa fitnah di masa Rabu terima dia ikut keluar. Ikut berjalan, ikut berlari. Ya. Inilah orang yang akan dibinasakan di dalam fitnah. Nabi telah mengingatkan ini dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Takulu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im. Wal-qa'imu fiha min al-mashi. Wal-mashi fiha khairun min al-sani. Akan terjadi fitnah syibah. Saya duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Duduk, berada di rumahnya. Apalagi kalau dia baring-baring saja. Sandai. Apalagi kalau dia tidak ada berpikir sama sekali ke sana. Ini penggambaran dari Nabi SAW untuk menunjukkan bagaimana keutamaan orang menjauh dari fitnah. Orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang lebih baik daripada orang yang berlari. Man tasyarrafa laha tashrifu. Siapa yang dia menampakkan diri ke fitnah itu, maka akan menyambutnya. Ini yang terjadi pada kebijakan anak muda. Masih di dalam urusan-urusan yang bukan pekerjaannya. Sebenarnya bukan urusannya. Ini yang saya sebut dengan nama pahlawan kesenangan. Bukan urusannya nama sesuatu. Akhirnya, siapun yang di dalam fitnah, merugikan umurnya, merugikan agamanya, merugikan orang lain. Merugikan orang lain. Karena itu dari kewajiban kita, seorang mengetahui tanggung jawab masing-masing. Ya. Jadi jalan keselamatan dari Rasulullah SAW, yang biasa asli itu kata, sebab yang rumahmu menjadi lapang baginya. Kita lihat, hanya telah muda, selesai waktu kuliahnya, ya. Biasa sih, apa namanya? Semua kerumunan. Sini. Rumah kawan-kawannya. Sini ke sana sini. Ini dari hal-hal yang apa? Menghabiskan umur. Seseorang itu jatuh dalam berbagai fitnah dan kekecohan. Cuma saja masalah datang dengan rumahnya. Nanti ini hendak berumah menjadi lapan bagi umur. Ini juga terdapat di dalamnya kejujuran dari korang itu pula kona'ah yang cukup di dalam hatinya. Harta kekayaan yang paling mahal. Hal yang paling berharga pada korang sama. Tidak ada yang berharga daripada itu. Kata Nabi SAW, Laisal kasrah bil arad. Inna wajina junan nafs. Kekayaan itu bukanlah dengan banyak harta benda. Kekayaan adalah di dalam jiwa. Korang kalau punya kekayaan di dalam jiwa ya, sesuatu yang sedikit menjadi sangat banyak sekali. Menjadi sangat banyak dan mencukupi. Itu jangan heran. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi dan para istrinya suku kompor mereka tidak mengasap. Tidak mengasapkan asap. Jadi 2 bulan tidak mengasap. Dia ditanya, apa yang menghidupi kalian 2 bulan? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha al-Asadan. Rumah dan air putih. Subhanallah. Ya. Mereka adalah orang-orang yang paling kaya. Di atas muka bumi ini. Orang yang paling berkecukupan. Berbeda dengan orang yang di dalam hatinya. Kosong dari rasa cukup. Itu seperti yang disatakan oleh Nabi. Mu'annan diri Adam wadiyu min jahat. Mu'annan diri Adam wadiyu min jahat. Ini kata anak Adam itu punya 2 lembah berisi emas, cuma lembah yang ketiga. Ya. Ada yang bisa menyumbat mulut kecuali tanah nanti di alam kubur. Membuat dia berhenti untuk mencari. Ini dia. Kemudian yang ketiga dari jalan keselamatan yang disebutkan di dalam hadis ini. Suwa berkira ala khabi'ati. Dan tanyakan kesalahan-kesalahanmu. Ini jalan Rasulullah berlaku untuk semua umat ini. Yang tua maupun yang muda. Lagi-lagi maupun perempuan. Dan jangan dikatakan, oh, saya kan masih muda. Belum begitu tua. Ya, orang tua saya yang banyak bersolat. Banyak nangis. Ya, sebab orang tua sudah kakinya 1 di kuburan. Kalau saya masih muda. Nah, ini keliru. Bukan jelaskan kata Abdul Fattah Al-Fadhi rahimahullah, istaqdama qabla syib syu'ban syubban. Beliau betapa banyak anak-anak muda yang lebih dahulu meninggal daripada orang-orang.

kemarin dia berada. Siapa orang yang dengar ilmu agama yang tidak memberi manfaat kepada manusia di mana pun dia berada. Dan terbaik orang yang berberkat di mana pun dia berada dan memberi manfaat kepada manusia. Serta fasihnya. Sesuai dengan kemampuannya. Kalau dia tidak memberi manfaat, maka dia tidak berbuat kerusakan di atas seluruh bumi. Dia berbuat kerusakan. Dengan kerusakan dari bentuk apapun. Kerusakan itu banyak disitu juga. Ada kerusakan dalam bentuk kerusuhan. Ada kerusakan dalam bentuk menghilangkan harta manusia, merampas hak orang lain. Ada kerusakan dalam bentuk melakukan dosa dan maksiat. Ya semuanya dari diri perbuatan kerusakan di atas muka diri. Ya semuanya tersyakut. Bila yang melarang Allah subhanahu wa ta'ala, ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Jangan berbuat kerusakan setelah diperbaiki ya muka, setelah diperbaiki ya bumi itu. Kalau berbuat kerusakan di atas muka bumi setelah diperbaiki ya bumi tersebut. Jadi subhanallah, ayat yang sangat mendalam. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. Ayat surah Al-A'raf. Kandungannya sangat mendalam. Syekhul Syukhina, wakil guru kami, yang menulis tafsir Abdul Bayan, Syekh Muhammad Amin Syukhidi, rahimahullah, disebutkan bahwa awal kali dia duduk di Masjid Nabawi, menurut pelajaran, yang dibacakan kepada beliau adalah ayat ini. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Jangan kalian berbuat kerusakan muka bumi. Iya. Setelah mendengarkan ayat tersebut, beliau menangis. Hingga masuk waktu isya dan beliau itu berucap suatu kalimat pun. Karena kandungan dari ayat ini yang luar biasa. Suri gambar. Bayangkan di dalam benar siapa manusia ini. Sedemikian lajangnya. Allah telah memperbaiki bumi ini subhanallah. Dia membuat kerusakannya, membuat kerusakan dengan bentuk maksiat, penyimpangan, dengan bentuk permusuhan dan lainnya. Ada dalam kelancaran yang sangat besar. Ini dari ayat-ayat yang sangat indah yang hendaknya juga diperhatikan. Jadi menggambarkan mana yang tidak diberikan. Terima orang-orang yang berberkah di mana pun engkau berada. Orang yang berberkah di mana pun dia berada, kunci-kunci pembuka kebenaran. Orang yang menutup segala pintu kebenaran. Dijelaskan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik, Ibnu Majah, Ibnu Abbasin dan selainnya. Ya hadith yang ada kelemahnya cuma Syekh Al-Albani, beliau menghadithi di dalam silsilah Al-Hadith Al-Fahiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, إن من الناس مفاتيحكم مغاليق الشر. كثيرا بفتح تسرقون دار من الشيطة هذا يرى ورى لما يفتح كل شيء كبيرا دار سيطة سيطة سيطة كبيرا. وإن من الناس مفاتيح الشر ومغاليق الشر ربي أنت من الشيطة ليس مليشا كبيرا كل شيء كبيرا سيطة سيطة كبيرا. هو الذي من بعده فطوبى لمن جعل الله وقاتها الخير على يده ما كبرنت الله قال الله جميعا كنت كبيتا تبراجي لنا وغير لمن جعل الله وقاتها الشر على يده من شلاك ورغر يا الله جريتا كنت بلغا نتبه تلنا هو مباحثا antara pembahasan yang hendaknya kita selalu menginterspeksi diri kita di dalamnya. Sejauh mana kita yang ini telah memberi kunci kebaikan. Kunci kebaikan itu diri kita, untuk keluarga kita, masyarakat kita, dan agama kita. Ya. Mungkin apabila kita sendiri, masih banyak di antara kita. Bahkan pembuka-pembuka pintu kebaikan, menutup pintu kebaikan. Dia suruh dulu.

مجحرام مسلم هذين ديت له محل هليني إذا مرافتيه لغانا جراية ماذا بل خصوة الشيطة دار الشيطة كمنا ركان كيبس غدا غنين دار قوت احتيه لن الله يرفيه من ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العالون إن كنتم مؤمنين جاءن كليان مرحيمة جاءن كليان بصديهاتي قيما دعوة الورا يملكون جسا قال رمان بنار كليان دعوة الورا يمريما الله سبق سبق تشيري إيمانا إيه كمي يلي وفاة إيه أنا تركمو لأجودة قال هو كتاب بالبشارة بجهور apa namanya tokoh di masa ini orang-orang yang menjadi apa namanya iman dan dikenal di dalam manusia ini belum ya dikenal di dalam manusia itu ada yang dikenal dengan kebaikan ada yang dikenal dengan kejelekan ada yang dikenal dengan profesi tertentu ada yang pemain bola ada yang artis ada yang ini yang itu tapi apa tokoh keagamaan yang bersyukur dengan agamanya ini jarang dari generasi muda di sekarang yang banyak mengarah ke sana. Kalau tanya pemain sepak bola yang sekarang ini dari masa sekarang dan masa sebelumnya itu hafal semua nama-namanya. Tanya saya. Iya. Mana nama-namanya? Iya. Kalau ditanya nama orang alim di masa ini, iya. Maka mungkin yang tidak tahu siapa itu Bimbas. Misalnya. Siapa itu Syekh Ibrahim Sayyid? Siapa itu Syekh Khalil Rozan? Yang dikenal cuma atau siapa Messi? Pokoknya siapa lagi yang dikenal? Tapi kalau berbicara tentang tokoh agama, apalagi kalau berbicara yang masalah mana para sahabat ini dari kemunduran. Para hal yang lebih menyedihkan lagi adalah kebiasaan dari orang-orang kafir yang dikiru oleh kaum muslimin dan musliman yang banyak menjadi korban dalam generasi muda kita. Ada generasi muda kita dijajah sendiri untuk menilai orang-orang kafir. Ya, ini rumah mereka dia. Lagi yang memasak itu, layar televisi dalam rumahnya. Ini sungguh dia telah masuk ke kejelekan yang sangat besar. Menurut keluar. Kadang-kadang sebagian orang tua, kata, kenapa saya bisa? Saya berhasil didik dan pendidikan yang baik. Bagaimana? Bisa melihat deh. Semua ada apa? Ada televisi yang mendidiknya. Nah ini ibarat orang yang berkata seperti itu oleh seorang penyakahu di yammi makhuban wa qala lahu iyaka iyaka an tahtal bilma'i dilempar laut dengan terikat tangan dan kaki ya dilempar ke laut tangan dan kaki ya dia berkataan hati-hati jangan sampai kena air ya hati-hati jangan sampai kena air saya mendiamaskan kejelekan itu ya dia berkati sama anak-anaknya hati-hati jangan sampai kalian rusak yang sampai ini yang rusak. Sekarang dan program itu, walaupun ada kebaikannya, kebaikannya lebih banyak, kebaikannya apa? Kebaikan lebih banyak. Jika orang yang cinta, orang yang berakal, adalah orang yang memilih berita. Ya, kalau dahulu mungkin orang yang pintar itu dia rajin baca koran ini, rajin apa namanya baca majalah. Sekarang ya, sebalik. Orang yang pintar itu adalah orang yang apa namanya lebih banyak memilih berita. Gak tahu masih dia. Bisa. Tenang dan dia baca. Meniru kebudayaan orang kafir ini. Dia telah menjajah umat Islam. Dalam banyak hal. Dalam gaya berpakaian. Dalam gaya berpakaian. Kalau kita lihat sebagian anak muda. Cara berpakaiannya. Sebagian orang mengatakan ini anak muda. Dia merasa apa namanya sebagai seorang anak muda. Saya dia lebih dari seorang perempuan. Seorang perempuan juga ketika orang dia dilihat ini perempuan yang apa namanya tidak puas bahwa dirinya adalah seorang perempuan. Kalau ada tren dan pakaian orang-orang kafir dari barat, dari timur, gaya model masuk dengan cara. Masalah. Jadi itu wajar. Persinggahan banyak dari pemuda-pemuda kita. Sehingga itu mal-mal. Itu apa mal-mal baru.